Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-mithal ats-tsalits, contoh yang ketiga bagaimana menilai seorang rawi yang padanya ada pujian dan celaan dari kalangan para ulama. Ismur rawi Sa'id ibn Jumhan. Sa'id ibn Jumhan. Aqwalu man addalahu, ucapan para ulama yang mentakdilnya. Mentakdilnya adalah yang memujinya. Qala ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, thiqah. Sa'id ibn Jumhan ini dikatakan thiqah. Wa qala Abu Dawud thiqah. Wa fi mawdin akhar huwa thiqatun insya'Allah, dia terpercaya insya'Allah. Wa hum yudha'ifunahu innama yakhafu mimman fawqahu. Wa qawmun yudha'ifunahu, ada kaum, ada para ulama yang melemahkannya. Ini ucapannya siapa? Abu Dawud. Wa qawmun yudha'ifunahu innama yakhafu mimman fawqahu. Innama yakhafu mimman fawqahu. Sebenarnya yang meremahkannya ini ya, orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya demikian. Tidak peduli ini siapa, pokoknya kalau lemah ya lemah. Wa qala Ibnu Adi rawaa haditsan an Sufyan an Safinah la yarwiha ghairuhu. Sa'id ibn Jumhan ini meriwayatkan hadis dari Safinah yang tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dia. Wa arju annahu la ba'sa bih, dan aku berharap bahwa tidak mengapa dengannya, yakni tidak mengapa untuk diambil hadisnya. Fa inna hadithahu aqallu min dzalik. Karena hadisnya lebih sedikit dari itu. Wa qala an-Nasa'i laisa bihi ba'sun, al-Imam an-Nasa'i mengatakan tidak mengapa. Wa qala al-Marwazi al-Imam Ahmad thiqah. Ini al-Imam Ahmad mengatakan thiqah. Qultu irwa an Yahya bin Sa'id annahu su'ila anhu falam yardahu. Baik. Qultu, aku mengatakan kepada Imam Ahmad, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id annahu su'ila anhu, bahwa Yahya bin Sa'id ditanya tentang Sa'id bin Jumhan ini, falam yardahu. Yahya bin Sa'id tidak meridainya. Faqala batil, kata Imam Ahmad itu batil. Wa ghadiba wa qala ma qala hadha ahadun ghairu Ali bin al-Madini. Tidak ada yang mengatakan ini kecuali al-Madini, Ali bin al-Madini, yang mencelanya maksudnya. Ma sami'tu Yahya yatakallamu fihi bishay. Aku tidak pernah mendengar Yahya berbicara tentangnya, tentang suatu. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Siqat, dan disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya Siqat, orang-orang terpercaya. Ini para ulama yang mentakdilnya. Yahya bin Ma'in, Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Marwazi. Agaknya baik. Ibnu Hibban. Aqwalu man jarrahahu, ucapan-ucapan para ulama yang mencelanya. Jarh, jar itu sebenarnya menyukai. Asli katanya melukai, jarahahu, barakallahu fi majruh. Qala Imam Al-Bukhari fi hadithi ajaib, kata Imam Al-Bukhari pada hadisnya Sa'id ibn Jum'an ini, Jumhan, pada hadisnya ada keanehan. Wa qala Abu Hatim yuktabu hadithu wa la yuhtajju bihi. Abu Hatim mengatakan bisa ditulis hadisnya dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wa qala as-Saji la yutaba ala hadithihi. Barakallahu ini keras. At-tarjihu baina al-aqwal. Sekarang tarjih, bagaimana kita menterjih di antara para ulama yang memuji dan mencelanya. At-tarjihu baina al-aqwal min isti'rad al-aqwal as-sabiqati yatabayyanu lama yali. Yatabayyanu lana ma yali, dari penampakan ucapan-ucapan para ulama yang kita lewati tadi, nampaklah oleh kita poin-poin berikut ini. Pertama, Anna al-Imam An-Nasa'i wa huwa min al-mutashaddidin qad 'addala Sa'id ibn Jumhan wa huwa ma yu'addu 'alayhi bin nawajib. Al-Imam An-Nasa'i wa huwa min al-mutashaddidin. Al-Imam An-Nasa'i termasuk orang yang keras, tidak gampang memuji orang. Artinya kalau dia sudah memuji seseorang berarti orang itu betul-betul barakallahu fikum terpercaya. Baik, wa huwa min al-mutashaddidin. Qad 'addala Sa'id ibn Jumhan. Dia telah mentakdil memuji Sa'id bin Jumhan. Wa huwa mimma yu'addu 'alaihi bin nawajid. Dan ucapannya, pujiannya Imam An-Nasa'i perlu dipegang. Digigit dengan gigi geraham, dipegang kuat-kuat maksudnya. Yang kedua, annal Imam Ahmad wa talmiduhu Abu Daud qad wasaqahu aidha. Al-Imam Ahmad dan muridnya Abu Daud, muridnya Imam Ahmad telah memujinya, wa huma minal mu'tadilin fil jarh wa ta'dil. Dan dua ini, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad sebagai sang guru dari orang-orang pertengahan, yakni betul-betul dia menta'dil orang-orang yang pantas dita'dil, dicela orang-orang yang pantas dicela. Yang kedua, yang ketiga, ada Imam Ahmad la madzukira lahu ma ruya an Yahya bin Sa'id fi jarhi Sa'id raddahu bi syiddah. Bahwa Imam Ahmad ketika disampaikan kepada beliau bahwa Yahya bin Sa'id mencela Sa'id bin Jumhan, maka Imam Ahmad menolaknya, membantahnya dengan keras. Mimma yadullu ala annal jarha fihi la yasbutu indahu. Menunjukkan bahwa celaan terhadap Sa'id bin Jumhan tidaklah kokoh. La yasbut. Wa kadza huwa sani'u Abi Daud. Demikian juga ucapan, ungkapan atau sikapnya Abu Daud rahimahullahu taala. Faqala aqibat tawhiqihi wa qaumun yudha'ifunahu. Dan setelah Imam Abu Daud memujinya, beliau mengatakan ada di antara para ulama yang melemahkannya, fakanahu aidan la yasbutu indahu alqaulu bi jarhihi. Sepertinya juga Imam Abu Daud tidak menganggap kuat celaan terhadap Sa'id bin Jumhan. Jadi sudah tiga ini, barakallahu fikum. Baik. Yang keempat, wa ma jarhu Abi Hatim lahu, adapun celaan al-Imam Abu Hatim terhadap Sa'id bin Jumhan. Faqad sabaqa wa dzakarna annahu min al-mutashaddidina bil jarhi wat ta'dil. Sudah kita lewati juga Abu Hatim termasuk mutasyaddidina bil jarhi wat ta'dil. Kalau dia mencela, cela betul, kalau dia menta'dil, menta'dil. Fa idza urida jarhu bi tawthiqi jama'atin min al-mu'tadidina bil al-mu'tabarin qaddimal at-ta'dil. Fa idza urida bi jarhi jarhu, kalau di hadap urida jarhu bi tawthiqi jama'ah. Siapa ini? Abu Hatim. Dia mencela seorang rawi. Dihadapkan celaannya ini dengan pujian sekelompok dari kalangan para ulama yang al-mu'tadilin al-mu'tabarin. Qaddimat ta'dil, di sisi ini akan didahulukan, dipegang ulama yang memuji. La syama wa anna jarahu mubham ghairu mufassal, apalagi celaannya Abu Hatim mubham, tidak rinci. Itu yang keempat. Yang kelima, wa anna qawla al-Bukhari, bahwa ucapan Imam Bukhari fi hadithihi ajaib, pada hadisnya ada keanehan. Fala yadullu bihalin ala annahu jarhun, tidaklah menunjukkan bahwa itu adalah merupakan celaan. Faqad yakunu mimman dunahu. Barakallahu fikum. Thumma inni lam akib ala zikrihi bi kitabihi ad-du'afa. Faqad yakunu mimman dunahu. Barakallahu fikum. Ini orang yang lebih di bawah lagi. Thumma inni lam akib ala zikrihi. Cuma aku belum pernah mendapatkan ucapan al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya ad-du'afa. Waqadha lam yadhkuru bi syai'in min al-jarhi fi tarikhil kabir. Demikian juga dalam kitabnya Tarikhul Kabir tidak disebutkan tentang orang ini. Mimma yadullu ala annahu atlaqa hadzal qawla ala ghairi ma'nal jarhi wan naqd. Jadi menunjukkan bahwa ucapan Imam Bukhari ini tidak mengandungi makna apa? Celaan. Barakallahu fikum. Wa amma qawlu saji, yang keenam, adapun ucapan qawlu saji la yutaba ala hadithihi. Tidak bisa disokong hadisnya. Fahadal qawlu ya'ni annahu lam yutabi'uhu ahadun ala hadithi. Wahu kadalik. Ini tidak ada yang mutaba' atas hadisnya. Wahu kadalik. Fa'innahu tafarrada bi akhbarin an safina. Karena dia sendiri, dia bersendirian dalam periwayatan hadis-hadis dari safina. wa hadza la yaqulahu bihi, dan ini tidaklah dicela dia. Faqad sahha sahahalahu al-Imam Ahmad kama fi sunan kama fi sunnati li Abdullah wa sunna lil Khallal hadithahu an Sabina marfu'a. Dan ini bukan celaan, karena Imam Ahmad telah membenarkan mentashih hadis ini dalam kitab As-Sunnah li Abdullah dan As-Sunnah lil Khallal hadis Sabina. Hadisnya Sa'id bin Jumhan dari siapa? Dari Sabina marfu'a. Al-khilafatu 30 sanah. Riwayatan hadis al-khilafatu 30 sanah. Khilafah ala nubuwah 30 tahun. Wa hadha yadullu ala anna tafarrudahu bil hadithi maqbul wa huwa hujjah. Ini menunjukkan bahwa bersendiriannya dalam periwayatan hadis dari Sabina diterima dan bisa dijadikan hujjah. Wa fi tahdhibil kamal, dalam tahdhibul kamal aurada al-Mizzi an Hasyraj ibnu Nabatah qultu li Sa'id bin Jumhan aina lakita Sabina, aku berkata kepada Sa'id bin Jumhan, di mana engkau bertemu dengan Sabina? Qala lakituhu bi batni nakhlah zaman al-Hajjaj, aku bertemu dengannya di batni nakhlah di zamannya Hajjaj. Fa aqamtu indahu thamaniyata ayyam as'aluhu an ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengannya selama thamaniyata ayyam, 8 hari aku bertanya kepada beliau tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabina ini maksudnya Sabina itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa li ajli dhalika qad tafarrada anhum bi ahadits lam yarwiha ghairuhu. Oleh karena itu bersendirian beliau meriwayatkan hadis-hadis Sabina, tidak ada yang meriwayatkan dari Sabina kecuali dia. Fa hadza la yuqdahu bihi, dan ini tidak bisa dijadikan celaan untuk Sa'id bin Jumhan. Al hukmu alaihi, hukum terhadap Sa'id bin Jumhan. Mimma sabaka yadhharu lana anna man takallama fi Sa'id bin Jumhan innama takallama fihi li tafarrudihi bi ahadits an Sabina radhiyallahu anhu. Pembicaraan tentang ini hanya bertitik tumpu pada bersendiriannya dia meriwayatkan hadis-hadis dari Sabina radhiyallahu taala anhu. Cuma itu toh. Barakallahu bikum. Lakin lama kana haluhu yahtamilu mithla hadzal tafarrud wa sahaha lahu ahlul ilmi al-mu'tabarin ba'da ma tafarrada bihi wa wasaquhu wa atarada ba'dhum ala man layyanahu dalla dhalika dalalatan akidah ala annahu thiqah insyaallah. Baik. Lakin lama kana haluhu, akan tetapi kondisi Sa'id ini, baik, Sa'id bin Jumhan, baik, yahtamilu, kuat dia untuk bersendirian meriwayatkan riwayatan dari sahabat yang bernama Sabina. Wa sahalahu ahlul ilmi al-mu'tabarin, dan disahihkan, dibenarkan oleh para ulama yang mumpuni di bidangnya ini. Bersendiriannya dia dalam periwayatan hadis. Wa saquhu, mereka mensiqahkannya. Wa atarada ba'duhum ala man layyanahu, dan orang-orang ini para ulama yang memujinya bahkan membantah orang-orang yang menganggapnya lemah. Dalla dhalika dalalatan akidah, ini semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang sangat kuat ala annahu thiqah, bahwa sesungguhnya Sa'id bin Jumhan adalah orang terpercaya insyaallah. Itu kesimpulannya. Barakallahu fiik. Jadi ini cara yang sederhana untuk menilai seorang rawi ketika barakallahu fiikum terkumpul padanya pujian dan celaan. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. La hawla wa la quwwata illa billah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.